الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, irsyad, yaitu penjelasan yang gamblang terhadap ayat dan hadis-hadis yang akan kita tuturkan. Juga kita memohon kepada Allah taufik untuk menjadikan itu semua teringat di benak dan teramalkan, dan minimal memberikan kita dampak qalbiyah ke depannya agar lebih positif insyaallah. Pada kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 215. Satu ayat saja sebagaimana kemarin juga seperti itu. Tapi kita berusaha membahas lebih mendalam dan lebih kita fokuskan tentang masalah nafkah kepada kedua orang tua. Yeah. Allah Ta'ala berfirman, sepertinya eko yang di sana nih, bukan. Apa? Speakernya. Nah, sebenarnya bagian akhwat ada enggak panitian yang bisa tolong dikecilin sedikit gitu ya, diatur ketika anak lagi bicara jadi bisa disetting gitu ya. Kalau bisa ada akhwat yang tolong. Kalau misalnya dibolak-balikin di sini nanti teman-teman fokusnya gagal semua nanti. Karena ngomong pada lihat ke mikrofon. Oke, okay. Al-Baqarah ayat 215. Allah Ta'ala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim." Satu ayat yang simple, namun ini mencakup tentang masalah-masalah besar berkaitan dengan spirit ittiba kepada Nabi, itu pertama. Kemudian berkaitan dengan ekonomi. Kemudian berkaitan dengan sosial, ya, yaitu walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wal ibnis sabil. Ya. Juga berkaitan dengan tauhid tentu saja, karena pada akhirnya wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Kita perhatikan yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun, apa yang mereka nafkahkan. Yas'alunaka berarti yastaftunak, meminta fatwa dari Rasulullah SAW. Qul, katakanlah wahai Rasul, ma anfaqtum min khair, apa yang kalian nafkahkan, ya, dari kebaikan. Bukan, kebaikan itu apa? Khair di sini maknanya apa? Mal. Apa yang kalian nafkahkan dari harta, maka falil walidaini, maka untuk kedua orang tua sama wal aqrabin, kerabat, orang-orang terdekat. Nanti kita tafsil dan kita rinci insyaallah. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apapun kebaikan yang kalian lakukan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan kebaikan itu. Ya, bismillah. Di sini kita mulai dari يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Beberapa ayat dalam Al-Quran dan rata-rata di surat yang turun Madaniyah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yas'alunaka. Tapi apakah di surat Makkiyah ada pertanyaan yas'alunaka? Ada. Surat An-Nazi'at, yas'alunaka ayyana mursal. Tapi bedanya, tema yang ditanyakan yas'alunaka di surat Makkiyah itu rata-rata tentang, atau yang saya tahu, yang saya tahu tentang akidah. Ya. Dan pertanyaan tersebut yang kita tahu adalah pertanyaan nantang. Yas'alunaka ayyana mursa. Mereka, orang-orang musyrikin, bertanya kapan coba, kapan azab datang, kapan kiamat datang. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, fima anta min zikroha. Fima anta min zikroha artinya apa? Siapalah engkau untuk menyebutkan kapan? Maksudnya Allah Ta'ala menyebutkan untuk Nabi, kamu tuh, engkau wahai Muhammad, engkau pun tidak akan tahu. Enggak apa kalau enggak akan bisa menyebutkan. Oke, dalam hadis Jibril yang panjang, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika ditanya kapan sa'ah, kapan hari kiamat, ya, kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Yang ditanya tidak apa? Tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya, kenapa dia bertanya? Karena enggak tahu gitu kan? Maka yang ditanya pun juga tidak tahu, enggak lebih tahu, sama-sama enggak tahu. Ya. Itu untuk surat Makkiyah di surat An-Nazi'at. Ya. Kemudian di surat Makkiyah juga sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Ya. Ada yang bertanya tentang azab kapan gitu. Nah, memang itulah orang-orang musyrikin dan kafir, mereka tanya kapan azab datang, kapan azab datang, kapan coba, kapan nantang, kapan kiamat datang. Adapun di periode Madinah, yas'alunaka ini, yaitu mereka meminta fatwa. Dan yang bertanya adalah para sahabat. Di sini yang bertanya yas'alunaka adalah para sahabat. Kemudian para ulama, mereka memiliki perbedaan pendapat tentang soal di sini kapan terjadinya. Ya. Sebagian ulama, dan di sini dipelopori oleh imam seorang ahli tafsir yang biasa disebut sebagai As-Suddi, mengatakan bahwasanya ayat ini turun ketika belum ada syariat zakat. Ya. Kata As-Suddi rahimahullah, ayat ini turun sebelum ada syariat zakat. Itu pendapat beliau. Maka ketika orang-orang memiliki kelebihan harta, maka mereka pun dianjur atau diperintahkan atau disyariatkan untuk menafkahkan kelebihan hartanya kepada ini. Di ayat lain yang insya Allah akan kita pelajari beberapa pekan mendatang, yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu. Kan? Katakanlah al-afu, itu yang dinafkahkan. Dan afu itu apa? Al-afu syai'un zaid. Itu afu itu adalah sesuatu yang berlebih dari hajat normalnya kita. Nah, yang kelebihan tersebut ditasrifkan atau dinafkahkan ke walidaini wal aqrabina dan seterusnya. Itu ketika kata As-Suddi belum ada syariat zakat. Maka kata As-Suddi ini ayat turun sebelum ada syariat zakat. Ketika ada syariat zakat, maka ayat ini dinasakh. Itu menurut As-Suddi rahimahullah. Tapi itu pendapat yang dipelopori oleh beliau. Dan wallahu alam belum ada salaf sebelum beliau yang mengatakan itu, wallahu alam. Setahu ana. Dan Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, setelah menyebutkan perkataan As-Suddi ini, ya, beliau kemudian, Imam At-Tabari memilih jalur abstain. Yaitu beliau tidak merojihkan ayat ini sebelum atau sesudah ayat zakat. Enggak. Kata beliau, tidak ada tarikh. Maksudnya anak-anak bilang dengan bahasa anak, tidak ada sejarah atau tarikh yang teriwayatkan ya, bahwasanya ayat ini turun sebelum ayat zakat. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan ayat ini turun sebelum ayat zakat. Ya. Jadi beliau mengatakan mungkin ini turun di ayat zakat, sebelum zakat, mungkin turun setelah zakat. Tetapi yang paling menengah di sini, wallahu alam, bahwasanya ini kembali ke sesuatu yang melebihi hajat, ya, dan juga telah melaksanakan kewajiban menafkahi anak dan istri. Baru kemudian di sini. Iya. Baru kemudian di sini. Insyaallah nanti kedepannya agak lebih terang lagi insyaallah. Sebenarnya udah paham ini. Yas'alunaka, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Dan infak kita tahu seperti sedekah. Seperti sedekah. Nah, bedanya infak atau nafkah dengan sedekah apa? Sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Sebagian dari ulama mengatakan dari lima macam yang disedekahkan ini atau diinfakkan ini, ada tiga mustahik zakat dan dua non mustahik. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Syuf lil walidain, antum boleh enggak zakat ke orang tua? Lah enggak. Sedekah maksudnya atau nafkah ke orang tua. Kemudian wal aqrabin. Aqrabin ini anak, baik usul atau furu'. Furu', ya furu' itu anak. Lah anak, zakat ke anak lo enggak bisa. Ya kan? Taib, itu bukan mustahik dalam zakat mal, ya, zakat mal. Al-yatama masuk mustahik, miskin, ibnu sabil. Ya, termasuk asnaf al-mustahiqin. Nah, di sini penggabungan antara nafkah yang berupa zakat dan nafkah yang berupa sedekah. Ya. Anda perhatikan, antum perhatikan di sini ada beberapa istilah. Ada infak atau nafkah, ada sedekah, dan ada apa tadi yang terakhir? Zakat. Kalau zakat istilah jelas itu adalah kewajiban. Karena rukun Islam, ya kan? Salat zakat itu wajib. Dan zakat itu sama dengan sedekah. Ya. Nah, terus apa bedanya dengan sedekah biasa kita? Ngasih ke orang biasa gitu. Yang ngasih 5.000 ke pengemis sedekah juga. Lalu apa bedanya sedekah ini dengan sedekah zakat? Ya. Kerap kali dalam syariat, dalam teks syar'i, sedekah yang dimaksud adalah zakat kadang-kala. Sehingga antum ketika menemukan lafal sedekah, maka antum harus lebih teliti dalam memahami konteksnya. Ya. Misalnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Ya, kan disuruh untuk menegakkan la ilaha illallah, ya kan? Kiyaman, yang kena kiyam, kayak diutus kiyaman. Kalau misalnya fa'inhum atau'u kalidhalika, kalau misalnya mereka mau syahadat, tahu bertauhid, suruh sholat. Ya. Fa'inhum atau'u kalidhalika, kalau mereka mau sholat, alhamdulillah, nah baru ambil, nah harta mereka, ya, sadaqatun atau sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu suatu sadaqah, seperti ini suatu sadaqah, kata Nabi sadaqah. Dan lafalnya itu nakirah mutlaq. Suatu sadaqah yang diambil dari para ghani. Ghani itu artinya apa? Orang kaya. Ketika disebut kaya berarti orang yang kecukupannya sudah cukup dan dia punya lebih. Min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Tapi ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Nah, di sini disebutkan sedekah. Dan yang dimaksud sedekah di sini bukan sedekah biasa yang mandubah atau mustahabbah. Ini kan dalam hadis itu disebut sedekah tok. Nah, kalau misalnya kita enggak memahami konteks, maka kita bisa salah paham dan memahami itu sebagai sedekah normal sunnah, gitu kan? Dan itu salah. Memahami konteksnya gimana? Pahami nas baik-baik. Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ajarkanlah ilaha illallah. Itu kan kalimat syahadat, gitu kan? Dan tauhid, salat, rukun Islam, dan ketiga zakat. Nah, ini berarti sedekah ini maksud bukan sedekah mandubah, mustahabah atau sunnah, tapi wajibah, dan sodako wajibah adalah zakat. Ya. Taib. Bangsa Arab, ketika mereka diperkenalkan zakat sebagai sodako, ya, sebagian dari orang-orang Arab itu merasa ah, sedekah sunnah. Jadi seperti terdistorsi perasaan mereka, ya kan? Maka disebut juga zakat, selain penyebutan sedekah, disebut juga sebagai infak atau nafkah. Antum ketika mengatakan saya barusan bersedekah loh, itu kan seolah-olah antum seorang volunteer yang bersedekah, yaitu sukarela. Tapi ketika antum bilang saya telah menafkahkan ini, itu berarti ada beban dan pahala besar kedengarannya kan. Antara sedekah dengan menafkahkan mana yang lebih? Menafkahkan. Ya, karena bahasanya itu terkesan menafkahkan, bahkan di Indonesia itu seperti ada beban yang besar dan kemudian akan mendapatkan reward dan pahala yang besar. Maka dalam bahasa syar'i, infak atau nafkah pun bisa juga merupakan sedekah wajib, yaitu zakat. Ya. Ya kan? Di beberapa surat ya. Ya. Tentang infak. Surat Al-Baqarah. Enggak jauh-jauh. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna shalata. Hah? Wa yutuna zakat dengan habis itu. Enggak kan? Wa yutuna zakat di surat Luqman. Kan surat Luqman awal-awal hampir mirip sama surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah alladzina alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebenarnya yunfiqun di sini awali dengan apa pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kan berarti mengisahkan Allah di antara konsekuensi iman pada al ghaib. Berarti syahadat la ilaha illallah. Wa yuqimuna shalah. Rukun Islam kedua, salat. Nah, di sini enggak dengan kalimat wa yu'tuna zakah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang mana lafal infak ini, nafkah, itu mencakup nafkah wajibah dan nafkah mustahabah. Tetapi ketika nazam itu apa ya? Urutan ya. Ya. Nada penada siapa sih namanya? Hah? Urutannya lah gitu. Rakyat beriman kepada Allah, salat, zakat habis itu. Nah, ini juga ditakbirkan dan diungkapkan dengan lafal nafkah. Jadi dalam fikih, dalam ilmu syar'i, zakat walaupun masyhurnya dengan zakat, tapi bisa diungkapkan dengan lafal sedekah atau nafkah. Ya, dan masing-masing itu ada chemistry sendiri tersendiri di perasaan. Ketika disebut menafkahkan ya anak yatim, maksudnya zakat itu ada seperti menafkahkan, itu seperti beban. Ya, tanggung jawab gitu ya. Maka orang-orang Arab ketika zakat ini juga diungkapkan dengan lafal nafkah, maka mereka pun baru kemudian mulai menunaikan zakat-zakat mereka. Dan zakat itu kan terbagi menjadi berapa, buat sekalian? Umumnya dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Dan dua-duanya adalah pembersihan. Iya enggak? Pembersihan. Tadi kemudian sedekah yang bukan wajib, mustahabbah. Nah, sedekah yang mustahabbah ini zakat bukan, bukan zakat secara syar'i, tetapi secara makna dia adalah zakat. Kenapa? Karena siapapun yang bersedekah sebenarnya dia membersihkan dan memperbanyak, karena zakat itu maknanya adalah at-tanmiyah dan juga at-tazkiyah. At-tazkiyah artinya apa? Mensucikan. Tanmiyah artinya apa? Menumbuhkan. Ya, jadi sebenarnya kata para ulama, zakatul ilmi al-amalu bih. Menzakatkan ilmu yang pertama kali adalah mengamalkannya. Iya. Itu zakat ilmu, mengamalkannya ya, bagi menyebarkannya insyaallah lebih banyak lagi gitu. Akan tumbuh gitu. Nah, juga itu sedekah yang mustahabbah yang dianjurkan. Juga disebut infak juga, ya, disebut infak. Infak juga. kotak amal misalnya, kotak infak, ya. Nah, kotak infak itu termasuk sedekah? Ya, sedekah. Makanya ada disebut sedekah jariah. Ya, dalam hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Ya kan? Mati anak Adam, terputus amalnya kecuali tiga hal. Pertama, ilmun yuntafa'u bihi, ya. Kemudian sedekatun jariah. Sedekatun jariah di sini lafal mutlak. Yaitu apapun sedekahnya, baik dia wajibah ataupun mustahabbah. Tapi biasanya yang sedekah jariah adalah sedekah mustahabbah. Iya. Walaupun memang sedekah yang wajibah seperti zakat juga jariah. Jariah artinya apa jariah? Budak perempuan bukan? Bukan. Jariah artinya budak perempuan memang. Tapi makna di sini bukan budak perempuan. Melainkan berlari atau mengalir pahalanya. Ya. Seperti mewakafkan masjid, ya. Nah, mewakafkan mushaf atau kitab dan seterusnya. Itu sedekah jariah. Nah, ini juga ditakdirkan dengan sedekah secara mutlak dan ditakyidkan dengan sifat jariah pahalanya. Coba di sini takbir seperti ini perlu banyak penafsiran-penafsiran dan insyaallah itu merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla untuk kita, ya. Jadi orang itu, kalau orang Islam punya ilmu itu enggak ada waktu tidak punya kerjaan. Selalu punya kerjaan. Enggak ada kerjaan, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu waktu luang, maka isilah. Ya, kalau misalnya bisa, mungkin udah kebiasaan entertain, ya sekarang pakai ilmu gitu, isi dengan ilmu. Seandainya kalau misalnya waktu kosong kita semua diisi dengan ilmu, Allah, luar biasa itu. Cahayanya tuh keluar rumah semerbak, ya. Iya, kalau ternyata kita belum, bukan tidak belum, insyaallah, ya. Alias aluna kama yadayun fikun, dan mereka nafkahkan di sini. Shuf di sini nafkah. Berarti bisa nafkah ini yang wajib atau yang mustahab. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini hukumnya wajib atau tidak? Nah, itu nanti ada hukum masing-masing. Kalau untuk al-yatama, wal-masakin, wabnissabil, tiga ini kan asnaf al-mustahiqin minaz zakat. Yaitu macam-macam golongan yang berhak mendapatkan zakat. Dan zakat hukumnya apa? Wajib. Ya. Apakah orang yang tidak menunaikan zakat karena belum ada kewajiban atasnya? Misalnya antum pedagang, tapi keuntungan antum enggak sampai nisab, boro-boro, bahkan kadang rugi gitu kan. Apakah itu berarti tidak boleh bersedekah kepada mereka? Tetap boleh. Ya, yata anak yatim, miskin, ibnu sabil, boleh enggak? Boleh. Antum ketemu anak yatim. Ya. Antum merasa iba karena pernah mengalami keyatiman misalnya. Ya kan? Kemudian antum kasih dia 2.000. Menyakitkan memang. Atau kasih dia 5 juta lah, ya. Tapi enggak boleh ngasih ke anak yatim 5 juta ke dirinya. Harus kasih ke wali. Karena anak yatim di sini termasuk sufaha. Wala tu'tu sufaha amwalakum. Sufaha itu apa? Ini yang masih enggak bisa manage fulus, ya. Sebenarnya kita juga kadang enggak bisa manage fulus ini. Jadi kasih ke walinya, ya. Orang tua, bukan orang tuanya. Kalau ada maknya. Ya, kalau ada pamannya. Atau mudir ma'ahadnya misalnya. Kasih 5 juta. Boleh enggak kemudian walinya muter duitnya? Diputar duitnya boleh enggak? Boleh. Asal dibalikin nanti. Pas dibalik. Diputar duitnya dimakan sama dia. Jangan. Iya, buat tabungan, buat hari nanti. Buat diri, enggak boleh. Itu yatim. Oke, kemudian antum kalau enggak ada zakat, bukan antum enggak punya kewajiban zakat tapi sedekah toh, enggak apa-apa. Orang miskin, dia juga bisa, gitu kan. Ibnu sabil. Ada orang dalam perjalanan, gitu kan. Antum lihat dia pakai ransel jalan di rel, gitu. Ya. Taunya dia jalan-jalan dari Sukabumi ke Jakarta. Akhi antum ngapain? Ana Allah nu mutadabbur alam. Masya Allah, antum dari mana? Ana dari Sukabumi, dari Cibadak. Ngapain untuk Maria? Ngapain lihat alam aja? Ternyata Masya Allah, Jakarta kontras sekali dengan Sukabumi. Antum ada fulus ya? Ah, nanya gitu kan. Lihat dong penampilan saya, nggak punya apa-apa. Antum kasih 50.000. Sedekah, sedekah. Zakat bukan? Bukan zakat. Nah, itu infak bukan infak juga. Tapi jadi yatama masakin Ibnu Sabil ini, mereka berhak mendapatkan harta bukan hanya dari zakat, tapi dari kerelaan orang yang mau ngasih pun nggak apa-apa. Ya. Seperti kata Ustaz Arifin Badri kemarin. Ditanya, Ustaz, apa bolehkah kita memberi makanan bagi orang yang demo menentang Ahok? Kata Ustaz, dikasih makan, antum ngasih makan anjing aja boleh, apa-apa lagi ngasih makan orang manusia muslim. Ini kadang-kadang nih penanya ini, saking memang mau mengetatkan sesuatu itu, ya mudah-mudahan bukan cari pembenaran itu. Tapi ya itu, ya orang binatang aja, kita kasih makan aja itu, kita dapat pahala kok. Ya kan? Cuma harus dengan cara yang benar. Maksudnya, dengan cara yang sesuai syar'i dan sesuai akal juga. Kadang gini, ya ditaburin itu gula di rumah, di ruang tamu. Kenapa pak? Biar dimakan semut dapat rezeki mereka. Oke, gile kan? Oke. Kemudian ada juga di Kalibata itu ada seorang yang diklaim keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, anda nggak tahu ya, hanya Allah yang lebih tahu untuk semua itu. Dulunya kuburan itu sepi, ya di rumah anak sepi sekali, ya. Dan terkesan itu tua angker lumutan kubur-kuburnya itu loh, yang biasa kuburan lama gitu. Ketika tahun 2000-an, ya 2005-an gitu, anak pokoknya lulus pesantren, udah mulai itu dibangun, jadi wah luar biasa megah. Itu sejarahnya dulu. Yang wafat itu almarhum yang wafat itu, yang sekarang diagung-agungkan dan orang-orang banyak ziarah ke sana. Ya. Almarhum ini udah wafat tahun dulu ya, 70-an wafatnya. Bukan Habib yang kemarin wafat, bukan. Tapi setelah wafatnya Habib yang kemarin lebih membludak lagi itu. Aduh. Udah. Pokoknya gitulah. Enggak usah diceritain lebih lanjut. Tapi yang ini sejarahnya dulu di zaman-zaman dulu ketika orang-orang tua kita itu ya masih hidup sejahtera di zaman itu. Enggak mikirin duit, enggak mikirin pulsa internet. Nah, dulu itu fulan itu bukanlah seorang alim. Tapi karena keturunannya itu loh. Maka beberapa orang itu menganggapnya memiliki kekeramatan. Karomah. Nah, di antara pendapatnya yang enggak tahu ini fikih apa. Ternyata fulan ini suka buang air besar sembarangan. Ya. Suka buang air besar sembarangan di pinggir jalan. Ditaruh, bukan ditaruh siapa? Nongkrong, udah. Di situ. Ya dulu emang enggak kayak sekarang jalanannya ya. Kok sekarang parah kalau ada orang kayak gitu. Dulu masih sepi, cuma di pinggir jalan, di tempat sembarang tempat. Kemudian ditanya, "Bib, apa kok ente kayak gitu? Sedekah buat para lalat." Paham maksudnya? Buang air besar, ya. Sedekah buat para lalat. Lalat ini kan pernah datang tuh. Iya. Alhamdulillah ente semua dapat rezeki dari aneh, ya kan? Ini Bahlul, ini namanya Bahlul nih. Antum patul kayak gitu. Ya. Ana dulu waktu masih di SMP itu. Ya. Ada Ustaz Farid Uqbah tahu kan? Ya. Ustaz Farid Uqbah itu teman bapak, teman Abi Ana. Dari kecil, dari anak kecil. Sering ke rumah. Sama ustaz-ustaz lainnya juga. Beliau tahu cerita anak waktu masih SMP. Ya. Tapi ini jangan ditiru. Dulu ketika anak SMA masih punya banyak kutu. Kutu rambut ya. Banyak sekali Masya Allah. Kolektor. Itu kutu kolektor. Wallahu alam kok bisa kayak gitu. Tapi Masya Allah itu udah pakai peditox. Ya. Mati itu semua. Dan mereka mati satu tumbuh 1.000. Nah, ada lagi habis itu. Udah lah kelas. Tapi anak merahmati menyayangi mereka. Syufana waktu itu, ana tahu di mana lokasi mereka berada. Saking benar-benar ikatan batin antara ana sama mereka itu. Buka itu dapat. Dapat 10, 15. Ana cabutin rambut ana, taruh dan biarkan mereka manjat-manjat rambut ana ngeliatin kayak gini. Masya Allah, motifnya bagus sih. Cakep itu penampakannya. Habis itu diapain? Balikin lagi ke rambut. Tapi itu dulu ya, antum. Kita harus merahmati sama makhluk tapi dengan tidak cara itu. Yang tadi yang bilang, secara akal dan secara syarak itu kalau menafkahkan bahkan pada binatang itu pun bagus, dapat pahala. Tapi yang tadi enggak ya, dan yang tadi enggak. Ya. Misalnya ada kutu tinggi, apa tinggi itu? Kalau bahasa sini apa? Kutu bangsat. Yang di kasur-kasur tuh. Ya kan? Pelihara. Enggak bisa itu, kok kutu-kutu kayak gitu enggak bisa dipelihara, ya. Baik, itu bukan nafkah namanya, bukan sedekah itu namanya, ya. Apalagi sekarang, tadi mana ya? Oh, katakanlah, ya. Akhirnya mereka berkatanya apa yang harus dinafkahkan. Jadi tadi ya tamama sakin Ibnu Sabil itu baik sedekah mustahabbah atau sedekah wajibah itu sama-sama mereka dapat. Bagaimana dengan walidain dan aqrabin? Kan? Apakah walidain dan aqrabin juga mustahik? Enggak. Enggak. Tapi bapak saya miskin banget. Tetap enggak. Ya kan? Itu bedanya walidain dan aqrabin. Dibedakan dengan yatama masakin Ibnu Sabil. Berarti kalau antum paham ini, walidain dan aqrabin hanya sedekah mustahabah dapatnya, kan? Kalau yatama masakin Ibnu Sabil dua-duanya dapat. Berarti kan bercampur masalah kul ma anfaqtum, apa yang kalian nafkahkan? Nah, nafkahkan di sini wajib atau mustahab? Mustahab. Ya. Tapi bisa juga wajib enggak? Bisa juga di beberapa kondisi. Ya. Iyalah. Ketika ada hak gitu loh. Ya. Jadi ini masalah anfaqtum ini setelah kalian selesai menafkahi keluarga ya, orang tua keluarga kita, istri dan anak itu yang lebih rajih. Ya. Jadi kalau misalnya istri dan anak sudah cukup, baru kemudian orang tua. Tapi nanti insya Allah itu akan kita singgung ya, setelah selesai kita membahas hadis ini. Qul, katakanlah, siapa? Wahai Muhammad. Ma anfaqtum. Apapun yang kalian nafkahkan. Min khairin. Dari harta. Harta. Syuk. Khair di sini ya mutlak. Dan alif lam dia ditafsirkan bermakna harta. Ya. Dan antum lihat di akhir ayat wa ma taf'alu min khairin. Lafalnya sama persis, persis. Bahkan majrurnya pun sama, tanwinnya sama. Warnanya pun sama di kertas. Ya kan? Tapi maknanya berseberangan beda. Dan perbedaan ini hanya bisa antum ketahui setelah antum belajar. Kalau antum cuma tahu kosakata, enggak bisa. Wa ma anfaqul ma anfaqtum min khairin. Gini nih, jasa. Apa yang kalian nafkahkan dari kebaikan? Ini ST ini namanya. Enggak tahu, enggak boleh kayak gitu. Khair di sini maknanya adalah harta yang pertama. Kalau wa ma taf'alu min khair, apa yang kalian lakukan dari harta? Bukan, apa yang kalian lakukan dari kebaikan. Baik. Tadi khair bermakna harta juga ada syahidnya di surat di juz 30. Antum kayak gini kayak bang-bang tut akar kulang kaling apa sih kayak gini-gini tuh. Apa? Surat apa? Ayo. Al-Adiyat. Di mana ayatnya mana? Hub. Wa inna inna disana. Nah. Ayo coba ulang dari awal. Dari bismillah. Hah? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya dia, hu di sini siapa? Insan Al-insan, jins, jenis in manusia. Lihubbil khairi, untuk mencintai, menyukai al-khair. Di sini maknanya bukan kebaikan. Maknanya harta. Syadid, sangat. Sangat suka sama harta. Itu insan. Dan perhatikan di sini, itu bisa bermakna insan secara jenis, berarti kita maksud antum ya. Atau bisa dengan tafsiran yang berawal dari kaidah bahwasanya penjabaran lafal insan di Al-Qur'an itu untuk menunjukkan insan yang kafir biasanya. Paham enggak maksudnya? Ana ulangi. Ada kaidah yang disebutkan oleh Thahir Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa At-Tanwir. Bahwasanya dalam Al-Qur'an ghaliban mayoritasnya ketika ditakbirkan manusia dengan lafal al-insan, maka itu untuk pencelaan manusia-manusia yang tercela, itu orang-orang kafir. Paham? Ya, mengerti ya? Fal mughirati subha, kemudian fatan lebih hinaqa. Bukan itu. Ya. Innal insan lirabbihi lakanu. Insan kan al-insan. Baik ya. Itu bisa bermakna insan jenis. Kalau antum tafsirkan al-insan ini jenis, berarti masukannya juga sama antum. Dan memang ini kita kadang suka banget dengan harta. Ketika ini, di hari-hari ini nih, pada suka sama harta. Tanggal 29. Nah. Iya, makanya tadi ketika anak pagi-pagi ya jalan sama dan anak lewat naik motor, itu di beberapa tempat yang tadinya sepi, lebih sepi dari kuburan, itu agak ramai banyak orang. Ada beberapa anak muda yang masih. Kenapa? Karena baru punya duit. Ya. Nah, ini banyak manusia suka dengan materi, dunia, harta. Atau ditafsirkan insan di sini adalah manusia yang kafir. Dan itu udah pasti kalau manusia kafir. Jadi khair di sini maknanya harta. Perhatikan baik-baik dan hafalkan. Tetapi jangan sampai semua khair dalam Al-Qur'an antum tafsirkan harta, enggak. Jadi untuk mengetahui ayat ini, seorang yang awam tidak bisa independen. Ya. Walau hatta dia punya kosakata yang banyak, enggak bisa dia independen tanpa ada bantuan minimal terjemahan. Dan terjemahan itu pun enggak ngasal terjemahannya. Dan insyaallah terjemahan yang ada itu enggak ngasal. Maka kemarin terjemahan yang tentang apa itu? Apa sih ya? Sebetulnya lupa. Aulia itu, ya itu enggak masalah. Yang aulia artinya apa? Teman setia. Kawan setia atau teman setia itu enggak masalah. Ya. Karena apa? Karena itu mafhum dari beragam tafsiran ulama dari kita-kita. Oke, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Nanti kita bahas insyaallah lebih khusus untuk orang tua. Yang dikatakan oleh para ulama lil walidaini di sini, ya, walid itu artinya yang melahirkan, oke? Dan keberadaan walidaini ya dan nun itu menunjukkan dua, yang melahirkan antum itu ibu apa bapak? Ibu, berarti dua ibu dong, harus punya dua ibu berarti, atau ibu dan neneknya dari ibu, itu maksudnya, enggak gitu. Lafal bahasa Arab, istilah Arab walidain itu bapak dan ibu. Bapak juga walid, gitu kan? Oke. Okay. Jadi bukan walid itu bukan mesti yang melahirkan gitu aja. Berarti bapak bukan, enggak. Jadi bapak dan ibu, ibu dan bapak, ya. Rabbana rabbighfirli wali walidayya. Ya kan? Gitu kan? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani wa rabbayani shaghir. Itu kalau misalnya saya doang doain buat saya, ya kan? Kalau doain buat jemaah gimana? Kami Rabbana fir lana wali walidina. Ya kan? Iya, jemaah para orang tua kami. Ya boleh juga wali walidaina. Single dua-dua. Ya Allah Maha mengetahui lah maksudnya ya. Warhamhum kama rabbayana shighara tasghira shighara, gitu ya. Kemudian wal aqrabin, aqrab orang yang paling karib, Di sini ada dua pemahaman. Imma dimaknai qarib di sini. Aqrab adalah keluarga yang terdekat. Imma dimaknai orang yang terdekat dari segi letak. Tapi makna yang pertama lebih sahih. Yaitu makna pertama apa tadi? Keluarga yang terdekat. Itu yang aula, yang paling didahulukan. Yang terdekat dimaksud di sini imma usul, imma furu'. Ya. Jadi kita dalam berkeluarga itu, atau kita sebagai manusia di dalam pohon keluarga, kita memiliki usul dan memiliki furu'. Kalau yang masih bujang hanya memiliki usul. Ya. Yang sudah menikah pun belum tentu memiliki furu'. Ya kan? Usul itu siapa? Aba. Ya. Wa inna ala gitu. Yaitu apa? Bapak-bapak. Bapak, ibu dan nenek, kakek gitu. Furu', anak, cucu itu furu'. Itu yang didahulukan. Ya. Ada paman, ada anak-anak dulu didahulukan. Gitu kan? Gitu. Itu akrabin. Adapun yang pemahaman kedua, akrabin orang yang terdekat sekalipun bukan keluarga, ini kurang tepat. Wallahu a'lam, ini kurang tepat. Ya, karena ini konteksnya masih di keluarga. Ya, anak-anak itu akrabin. Nah, di sini ada di sini seperti saudara laki-laki juga. Hah? Saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak mereka, ya. Paman dan bibi dari garis bapak dan anak-anak mereka dari paman dan bibi dari garis ibu. Ala kulli hal, orang-orang terdekat dari kita. Terdekat ini semua disebutkan keluarga atau luar? Keluarga semua. Tetapi ini semua disebutkan di sini seperti ya, tapi sebelumnya harus didahulukan apa? Anak-anak, anak sendiri, ya. Jadi misalnya anaknya mau sekolah. Ya. Terus ada anaknya paman, ini apa ini? Paman dan bibi dari garis bapak misalnya. Anak-anak paman, anak paman berarti apa? Sepupu. Sepupu ya. Anak sendiri mau sekolah, sepupu juga mau sekolah. Kenafkahkan buat sepupu. Anak sendiri cari uang kamu. Allah. Baik, itu ya akrabin. Al-yatama jamak dari yatim. Al-yatama ini orang-orang yang ma ta'buhu wa lam yablughu. Jadi yatim itu hanya satu definisi, yaitu yang mati bapaknya dan dia belum balik. Itu yatim. Waktu dari pesantren dulu ada seorang teman orang Tangerang. Baru meninggal bapaknya. Kita waktu itu usia sekitar 15 tahunan. Udah balik insya Allah. Seingat anak-anak udah balik waktu itu. 15 tahunan ya. Dia meninggal bapaknya. Terus dia mengklaim dirinya anak yatim. Sah atau tidak? Gak sah. Kenapa? Karena pesantren anak pesantren modern bukan pesantren anak yatim. Pindah sana. Gak maksudnya gak sah. Bukan anak yatim. Kenapa? Udah balik. Adapun yang belum balik itu statusnya anak yatim bisa. Oke. Okay. Ya, diasuh oleh ibunya atau oleh walinya atau gimana. Kalau dia sudah balik, udah bukan anak yatim lagi. Udah bukan. Ya. Juga sama dengan ini. Ada misalnya Pak Antonio Syafi'i itu dulu muslim kan? Muslim dari kecil enggak? Ya? Mualaf. Kan? Ah, itu salah istilah antum. Masa mualaf udah bisa? Nah, mualaf itu ketika apa? Baru-barunya gitu loh. Sekarang udah bukan mualaf. Iya. Arti mualaf apa? Dijinakkan kalbunya menuju Islam. Nah, mualaf itu baru disebut mualaf ketika ya baru berapa lama lah, baru belum lama, masih belum tahu apa-apa tentang Islam tapi baru masuk Islam. Itu mualaf. Jadi enggak ada mualaf abadi, itu enggak ada. Sampai udah nulis buku ekonomi, ceramah sana sini, seminar sana sini sampai internasional mengenalnya. Disebut mu'alaf, gak bisa. Gak bisa. Iya. Ya. Malah dari segi keilmuan, kita kalah sama beliau mungkin. Masa gimana? Gak enak. Sama-sama muslim gak? Jadi itu. Jadi kalau misalnya dia udah balik, gak jadi yatim lagi statusnya. Ya. Mustahik zakat bukan. Bukan mustahik zakat, kecuali kalau dia melarat. Nah, itu masuknya bukan yatim, miskin, fuqara ya. Dan kemudian yang berikutnya wal masakin. Jamaknya dari miskin. Miskin itu al-ma'dum alladhi laysa lahu indahu mal. Ya. Biasanya orang miskin ini yang sama sekali enggak punya harta. Bukan sekadar enggak bisa memenuhi kebutuhannya saja. Tapi kadang emang enggak punya harta itu. Au miskinan dha matrobah. Ya kan, di surat Al-Balad. Atau orang miskin matrobah itu kan tanah itu. Itu saking saking enggak ada harganya dia itu. Miskin banget, miskin. Itu miskin. Tapi ketika gini, antum pelajari gini. Ada lafal fuqara, ada lafal miskin, masakin. Fakir miskin ya. Ada lafal iman dan Islam, itu mirip. Maksudnya apa miripnya? Ketika antum menyebutkan fuqara independen, fakir, maka orang miskin masuk ke dalam. Ketika antum menyebutkan miskin tok doang, maka orang fakir masuk ke dalamnya. Tapi ketika disebutkan dua-duanya, masing-masing memiliki makna. Mana yang lebih parah? Ainal afroh. Fakir. Mana yang lebih parah? Fakir atau miskin? Miskin maksudnya. Miskin. Miskin. Miskin lebih parah. Eh, gak punya man. Fakir atau miskin sebenarnya? Fakir, fakir. Fakir. Iya, miskin bisa makan. Tapi fakir yang apa? Fakir. Itu kalau dia apa? Digabungkan. Ya. Fakir dan miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Ya. Tetapi makna fakir itu sendiri adalah butuh. Ya. Ketika disebut fakir, orang yang cuma nggak bisa makan sekali doang itu udah fakir. Jadi fakir itu umum sebenarnya. Tapi ketika disandingkan dengan miskin, ini ketika disandingkan doang ya. Ketika disandingkan fakir miskin, fakir ini lebih butuh daripada miskin. Lebih lebih keras lagi kebutuhannya. Gitu ya. Al fuqara wal masakin. Baik. Dan miskin wa bani sabil. Dan antum jangan terjemahkan ibnu sabil anak jalanan. Ntar anak-anak pang minta duit semua. Atau yang main ondel-ondel tuh. Ya kan? Ya nadanya tuh hafal anak gitu. Kalau mustahil lupa hafalan gitu. Gara-gara itu terus. Iya. Hafal itu karena lewat terus. Itulah faedahnya apa. Ada hikmahnya gak di situ? Ada hikmahnya. Bahwa sesuatu kalau misalnya terpaksa diulang terus jadi hafal. Iya. Makanya saya sarankan antum kalau mau nambah hafalan. Ada Al-Quran Android. Ya. Dia per ayat-per ayat bisa tuh. Misalnya surat apa? At-Tabarok. Surat Tabarok. Al-Mulk misalnya. Ayat 1 sampai 5 misalnya. Untuk satu hari ini mau hafal 1 sampai 5. Terus antum download. Ana sarankan. Kalau mau menghafalan banyak metode ya. Kalau bisa pakai metode gini nih, dengerin sambil dibaca. Usahakan dengerin berkali-kali berulang-ulang sampai 40-50. Pertama baca dulu kayak gini ya, terus dengerin. Kalau bisa pakai qori yang jangan lembek. Ya, jangan juga terlalu kenceng kalau enggak biasa. Pakai sesuai surai misalnya, karena enggak biasa pakai aduh. Cepet banget gitu. Pakai Syekh Sa'ad Al-Ghamidi misalnya. Standar itu, enak. Ya, coba Pak. 5 ayat verse-nya, ayatnya 1 sampai 5. Terus di setting loop, yaitu ulang-ulang terus tuh. Sampai HP mati tuh berulang-ulang terus, habis-habis. Ya, sampai antum matiin. Dengerin tuh. Di motor tuh, atau di mobil. Dengerin aja. Terlama-lama tuh terbiasa. Lama-lama keluar tuh. Itu metode yang orang modern sekarang tuh perlu tuh. Tanpa sadar nanti hafal. Orang ada cerita supir truk aja bisa hafal Al-Baqarah kok. Ih, gara-gara Pakai itu kaset loh ya, kalau yang supir truk cerita itu kaset kaset biasa ini zaman dulu kaset ya, ditaruh aja tuh dia ngapain nyupir tronton gitu kan, pakai albokor ini ya, jin-jin mereka kabur ya. Walau ya seperti albatolah kata Nabi SAW, disihir nggak mempan itu. Nah itu sampai saat dua juz setengah itu dia hafal tuh supir truk, bayangkan ya. Jadi insya Allah antum lebih bisa lagi. Ana juga lebih bisa lagi insya Allah juga antum. Ya. Jadi tadi sampai mana sebenarnya? Anak jalanan. Ya. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah al-musafiru idza in qata'a bihi as-safar. Yaitu seorang musafir yang memang safar itu menyebabkan dia terputus kepemilikan harta atau semacamnya lah. Ya. Nah, ini para ulama kemudian mereka berselisih. Untuk Ibnu Sabil ini, gambarnya seperti apa sih? Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana anda lihat di Mughnil Muhtaj juga, untuk zakat dan untuk sedekah mustahabah, orang-orang Ibnu Sabil ini, mereka dalam perjalanan dan selama tujuan perjalanan tidak maksiat. Gitu ya? Ngapain? Dari mana antum? Dari Jakarta. Kemana? Ke Bondowoso. Ngapain? Ngadirin tabligh akbar. Ini bagus ya sebenarnya? Hah? Bagus ya. Sebentar, kalau misalnya dia tujuannya ziarah masjid nggak boleh. Tapi kalau tujuannya ilmu nggak apa-apa, ya. Itu. Kalau tujuannya ziarah masjid, maksudnya ke syaddur rihal, hukum syaddur rihal selain tiga masjid. Tapi kalau tujuannya cari ilmu fadl, selama dia bukan, kalau perempuan boleh nggak? Boleh dengan mahram. Gitu ya. Nah. Kemana antum? Ke Bondowoso. Masya Allah. Dia tercopet. Tercopet bukan kecopet. Tercopet berarti gak sengaja kecopet. Gitu. dia kecopetan. Nah, gak punya duit. Coba di sini. Dalam ketaatan. Ya, antum kasih pulus. Wah itu besar pahalanya. Dia doa. Ya. Doa di majestat itu insya Allah mustajabah. Malaikat rahmat turun mendoakan dan mengaminkan insyaallah. Nah, tapi ada yang safar misalnya mau apa? Mau ngadain konser, Bro. Ya, ya. Konser apa? Cannibal Corpse. Antum enggak tahu kan? Jadi, maksudnya Cannibal Corpse, salah satu band. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Ittaqillah ya akhi, kan? Masuk kecopetan dia. Adalah mazhab Syafi'i tidak boleh kita memberikan apapun ke dia. Kecuali kalau dia ubah niat kamu. Ya. Misalnya, aduh mas, ya Allah. Ya masih ngikuti Allah ini. Ya. Aduh mas, ya Allah, saya kecopetan mas, habis duit anak. Ada gak habis duit saya? Gak ada orang metal pakai anak. Habis duit saya. Harus gimana? Mas, ya Allah. Kan dalam syariat Islam ada juga stabil mas, ya. Membujuk dengan dalil. Anak metal kayak gitu, masya Allah. Metal syar'i, gitu. Astaghfirullah di dalam tadi, astaghfirullah. Ya enggak, astaghfirullah. Tadi dia metal, anak metal ini, ya astaghfirullah. Dia berusaha dengan dalil misalnya. Antum boleh enggak dalam mazhab Syafi'i? Tidak boleh ngasih. Ya. Kalau anak tadi masih membuka sih setelah dia astaghfirullah. Semoga Allah ampuni anak dan juga kita semua insya Allah. Tadi dia minta, kita gak ngasih dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia dalam perjalanan niatnya maksiat. Kata Imam Ghazali sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam Al-Majmu'. Gak boleh dia kayak gitu. Gak boleh ngasih. Tapi kalau misalnya temannya ini yaitu teman perjalanannya ini yang soleh ini bilang antum taubat. Ubah tujuan antum. Untuk safar mubah, untuk safar yang dibolehkan. Jangan safar maksiat. Baru anak kasih antum sangon. Oh iya, enggak mau sana. Baru boleh kasih. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebagai hukuman buat dia dan pelajaran, ya kan. Udah kasih diubah lagi niatnya. Insyaallah anak-anak. Kalau ini biar Allah yang menghukumi, ya kan? Itu Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil dalam mazhab Syafi'i syaratnya dia tidak dalam safar maksiat. Kalau safarnya dalam mubah, boleh. Safarnya tolabul ilm, oh ini mah, masya Allah, membantu orang berjihad. Gitu ya. Itu nafkah. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Dan apa yang kalian lakukan min khair, ya. Kalau dalam tafsir Al-Isar ayat ini berkenaan dengan infak atau tatawu', tidak wajib atau sukarela. Firmannya min khair memberikan isyarat bahwa apa yang diinfakkan itu wajib dari hal yang baik dan bukan dari yang jelek. Maksudnya yang antum berikan bukan hasil korupsi, bukan. Iya. Masya Allah, bakti banget sama orang tua. Tapi yang duit yang dia kasih, duit hasil gaji bank. Sayang banget ya, kadang-kadang orang kayak gitu. Gajinya besar, masya Allah. Berapa gaji antum? 6 juta. 6 juta besar gak sekarang? Hah? Soalnya anak gak tahu gaji orang berapa. Soalnya anak apa, gak kelampauan gajiannya. Berapa gaji? Jadi standar sekarang berapa? Hah? 3 juta UMR sekarang Jakarta, DKI Jakarta. 3,1. Berarti udah bisa punya 2 rumah ya. 2 kontrakan. Masya Allah. 6 juta, ya kan? Gaji 6 juta. Itu hasil gaji bank ribawi jelas. Ya. Kemudian setiap bulan, awal bulan ngasih ke orang tuanya 2 juta. Dan sebagai tanda kebaktian, itu rasanya gimana, Pak? Gimana rasanya antum dengar? Kesian ya. Mau bakti dengan cara yang tidak halal. Kata Rasulullah SAW, la sadaqata min ghulul. Ya kan? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan ini kan uang kotor, haram. Ya, dari kerjaan yang haram. Dan tidak ada sedekah yang sah. La sedekah di sini la sihhat as-sedekah. Enggak sah sedekahnya. Di sini bukan tidak sempurna, tidak sah sedekahnya. Ya. Tidak sah sedekah dari ghulul. Ghulul itu adalah orang yang nilep dari harta rampasan perang. Jadi apapun dari harta haram, ya, ketika disedekahkan maka sedekah itu tidak sah. Tidak ada pahala. Tetapi boleh enggak orang itu, misalnya orang tua itu karena enggak tahu atau gimana ngambil manfaatkan ini, silakan. Itu enggak masalah. Yang masalahnya di ini. Ya. Begitu. Jadi ketika dia tahu itu harta haram, dia harus apa? Niatkan bukan sedekah. Tazkiyat al-mal. Bukan zakat ya. Tazkiyat al-mal yaitu membersihkan harta. Gimana kok seluruh keuntungannya semuanya, seluruh hartanya itu haram? Udah. Lempar. Terus mau tinggal di mana? Cari ikhwan pengajian yang ramah. Minta tampungan sama dia. Yang punya kontrakan tuh cari. Iya. Baik itu tadi Ibnu Sabil. Kelas. Oh, kok Ibnu Sabil lagi? Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi 'alim. Maka Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap itu. Anda perhatikan nazom dan uslub Quran. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Segala macam pertanyaan itu umum sifatnya. Sebenarnya kaidahnya. Kemudian jawabannya, apa yang kalian nafkahkan ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. 5 jenis, 5 macam orang. Oke. Okay. Lihat pada endingnya. Sebagaimana pernah saya jelaskan dulu. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ending ayat yang tentu ada kaitannya dengan sebelumnya. Ya, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi 'alim, ada kaitannya enggak dengan infak? Ada kaitannya. Ada kaitannya. Tetapi dengan kalimat yang terkesan sangat umum mencakup segala hal. Ya kan, mencakup segala hal. Antum berarti sini apa yang kalian lakukan dari kebaikan? Memang konteks ayat ini, konteks kalimat ini masih sangat lekat kaitannya dengan infak terhadap walidain wal aqrabin dan seterusnya. Tetapi karena lafalnya umum, walaupun konteksnya khusus, ya maka dia tetap berlaku umum. Sehingga antum boleh berdalil ini untuk banyak sekali hal. Ya. Misalnya, bukan bermasalah sedekah saja. Dalam masalah menolong misalnya. Nolong apa? Nolong apa kira-kira? Nolong binatang lah misalnya. Itu kan fi'lul khair juga. Ada binatang misalnya bekicot. Atau orang Jawa bilang belak kicot. Aneh emang orang Jawa. Yang benar, yang sahih, as-sah dan rajih orang Jakarta. Bekicot. Nah bekicot ini jalan. Ya, di pinggir jalan. Arahnya antum lihat menuju ke tengah jalan. Antum bilang, ya akhi, ya astagfirullah. Antum ini masya Allah. Diinin ke arah samping jalan ke arah Comberan. Ini bantu enggak? Bantu. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi alim. Allah ma tahu. Iya. Bisa saja kelak nanti dengan itu Allah arahkan kepada kita kepada kebaikan. Bisa. Sebab ini merupakan perbuatan baik. Terus ada lagi hal lain. Ya. Misal. Seseorang membaca Al-Quran sendirian, tersendu-sendu. Ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia membaca itu takut sama Allah. Masya Allah. Sampai menangis-nangis dia. Mengingat masa lalunya yang penuh dosa. Ya kan? Kemudian dia bertaubat apa? Bertaubat kemudian. Ya, innallaha tawwabur rahim misalnya. Wah dia menangis. Baik. Gak ada yang mendengar. Ya. Dia juga gak tahu malaikat dengar atau enggak, jin dengar apa enggak. Pokoknya gak ada makhluk yang tampak mendengar. Dia sendirian saja. Di sepertiga malam terakhir. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi 'alim. Ayat ini antum bisa potongan saja ini itu bisa antum ini apa namanya? Sanubarikan dan antum merefleksikan kapan pun antum berbuat kebaikan yang tidak dilihat orang tanamkan ayat ini. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi 'alim. Biarin orang enggak ngelihat. Atau biarin orang mencerca kebaikan yang saya lakukan. Allah Maha tahu kebaikan ini gitu. Ya. Kita menuju ke faedah dulu sebelum ke masalah nanti nafkah walidain karena ada satu dokumentasi yang dapat dari Majelis Al-Ukah yang akan kita tuturkan di sini insyaallah sementara enggak lama insyaallah. Faedahnya sub yang pertama, su'alu man la ya'lamu hatta ya'lam. Antum boleh cek juga dengan kitab tafsir Al-Aisarnya. Ada perbedaan penerjemahan mungkin antara ana dengan penerjemah di Darussunnah ini. Di kitab katakan Darussunnah ini. Su'alu man la ya'lam. Man la ya'lamu hatta ya'lamah. Gitu. Itu apa? Su'al artinya apa soal? Bertanya. Meminta jawaban. Man apa min? Man ya. Man. Su'alu man. Bertanya kepada siapa. Man di sini berarti orang. Siapa. Bukan bertanya kepada siapa. Pertanyaan. Bertanyanya orang yang tidak tahu. Tidak mengerti. Hatta ya'lam. Sampai dia mengerti. Kalau antum melihat kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Contoh misalnya kitab ringkasnya. Thalathatul Usul atau Al-Qawaid Al-Arba'. Antum akan mendapatkan i'lam rahimakallah. Apa tafsiran i'lam itu? Tafsiran i'lam adalah ta'allam hatta ta'lamah. Gitu. Belajarlah kamu sampai kamu ngerti. Dan memang kita belajar supaya kita apa? Ngerti. Sebagaimana diceritakan Bapak Ana Biana. Waktu itu ketemu dengan seorang yang udah bertahun-tahun belajar kitab Safinatun Najah. Ya. Terus ada kasus ketika itu sampai masuk koran ya di tahun 90-an dulu. Yang kasus tersebut ternyata sudah tercatut atau terkomposisikan di kitab namanya Safinatun Najah oleh Abiana ditulis. Nah, kemudian santri ini yang bukan santri udah ustaz gitu ya itu, ngaji sama kiai ya. Itu ngaji bertahun-tahun Safinatun Najah. Diceramain sama Abiana di perjalanan. Ya. Jadi ini di kitab Safinatun Najah tuh ada gini. Dia ngelongo. Oh jadi gitu di kitab Safinatun Najah. Jadi bertahun-tahun dia belajar kitab Safinatun Najah tapi gak ngerti. Ini anak kasih tau orang-orang tradisional di kampung. sahabat-sahabat saudara-saudara kita dari kalangan hijau ini. Ya. Seringkali mereka ngaji kampung formatnya sebenarnya ini ngaji, yang penting ngaji. Dan urusan ngerti nggak ngerti masalahmu gitu. Yang penting ngaji, dan ngaji mereka itu kata per kata, gitu kan? Makanya lafalnya kadang ada su'alu man la ya'lamu hatta ya'lama wa hadza tariqul ilmi. Ulangin. Su'aluman la ya'lamu hatta ya'lama. Itu kan orang-orang dulu. Ya bisa kita perhatikan sekarang enggak apa-apa. Habis itu apa artinya? Su'aluman bertanya-nya. Udah gitu doang itu. Apa terus syarahnya gimana? Wallahu a'lam bi muradihi, gitu kan? Bahlul orang. Makanya cetakannya kayak gitu kemarin itu. Ya kan? Katanya wallahu a'lam bi muradihi. Nah, itu dulu zaman dulu, makanya banyak keluaran dari pesantren tradisional enggak ngerti apa-apa. Ngerti bahasa Arab ngerti, ngerti ujrumiyah, kaidah Arabiyah, tapi coba suruh ngomong ora iso. Enggak bisa. Tapi kaidah nahunya hafal plek-plek dengan matanya. Mungkin halamannya mungkin bahkan panu-panu kertas itu hafal itu. Ya, saking meletoknya itu hafalan. Tapi aplikasinya enggak ada. Makanya ketika Anda bertanya kepada orang yang kepada ya biasanya juga orang sana, maksudnya pendidikan sana juga dulunya. Kita bertanya kenapa kok orang-orang itu mereka tuh punya ilmu tapi enggak mengamalkan. Dan itu mereka kayak gitu rata-rata. Kenapa kok gitu? Karena memang ngajinya tuh kayak gitu. Dan ngaji seperti itu ta'assubnya itu kuat gitu. Tapi ngamalnya lemah. Karena ngaji bukan untuk diamalkan. Tapi yang penting ngaji, ntar ente jadi ustad. Habis itu diundang sana-sini dapat pulus. Ya kalau barang dapat sarung, gitu kan? Kayak gitu. Kayak gitu salah. Dan metode yang sekarang banyak ikhwan salafiyin juga salah metode. Metode nyari kuantitas saja. Nih, itu kelak akan menciptakan budaya taklid, gitu. Atau budaya enggak tahu apa-apa walaupun dalam mengaji. Buktikan sendiri. Tambah sekarang judul lagu masuk masjid. Ya, sengaja maksudnya tahu ini judul lagu, tahu. Event organizer-nya juga mantan musisi. Tahu, ditaruh judul lagu itu. Ya kan? Sengaja. Lagunya kalau bisa yang masyhur, lagunya yang fals, ya. Lagunya ini, lagunya itu gitu. Atau judul film. Ya. Besok tanya tersanjung gitu. Ya. Tasabuh. Kata Rasulullah, man tasabah bi qaumin fa hum minhum. Ana pernah ngomong sama event organizer-nya pernah. Bukan dulu-dulu, waktu awal-awal ketika ada masalah waktu sebelum Asatidzah Kibar sebelum permasalahan ini, sebelum para ulama yang datang sini sebelum mempermasalahkan ini. Pernah ana ngomong ke mereka di Facebook ketik. Marah itu orang. Event organizer-nya marah itu. Tapi sampai sekarang laris tuh kajiannya yang diampu mereka itu. Marah. Marah bilang apa? Tapi ini udah disetujui sama Ustaz Fulan dari Jember. Mungkin dia boleh beli aja sama beliau. Ya akhi ini bukan masalah Ustaz atau bukan. Kita kebenaran itu bukan berpatok pada Fulan dari mana. Hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fa minhum. Antum di sini pakai nama band. Maksudnya nama judul kajian pakai nama band. Dan ustadznya juga belum tentu tahu itu. Ustadz sekarang banyak dijebak. Hah? Oleh iyo-iyo ini. Dan alhamdulillah iyo-iyo itu seperti itu cuma ada di Jakarta. Ya. Dan mereka pada asalnya bukan thalabul ilm aslinya. Mantan-mantan musisi, mantan ini tapi mau berkreasi untuk umat alhamdulillah, tetapi tidak begitu gitu. Kebablasan. Makanya udah dikumpulkan masa tidak dikumpulkan di gembleng benar-benar masih sekarang nih. Biar kita tunggu Allah aja, Allah yang menegurnya. Gak bisa kayak gini. Jadi jangan sampai ini kecemburannya mana coba? Kecemburannya mana? Kita bilang demonstrasi itu merupakan produk barat. Emang dikira judul lagu bukan produk barat? Judul lagu produk orang fasik jelas. Dijadiin kajian. Dengan jelas. Allah musta'an. Ya. Jadi antum harus pikirnya lebih kritis lah. Terdidik lah. Jangan taklid-taklid gitu aja. Mentang-mentang ini Ustaz udah masyhur, udah masuk sana, masuk sini. Udah kholas. apa yang diperbuat pasti benar. Jangan sampai ada budaya seperti ini masuk, hal-hal seperti ini ke masjid, kemudian celah-celah hizbiyah bentar lagi jadi kelompok-kelompok sekat-sekat ini. Jangan sampai lah. Boleh kita ngaji-ngaji, ya, alhamdulillah ambil ilmunya, tapi untuk urusan ini antum harus, kita harus angkat tangan dan nasihati benar-benar. Kadang mereka enggak mau dia nasihati. Jangankan sama orang yang kayak ana yang sekerdil ini, sama ustaz yang besar aja mungkin di depan ana ya, iya ustaz, iya Mas. Insyaallah kita ubah ustaz, insyaallah. Di grup WhatsApp misu-misu. Apa misu-misu? Misu-misu itu apa? Nyela-nyela. Gitu. Enggak bisa. Ya. Ngapain kita ke sana? Kita lanjut wa hadza tariqul ilm. Ini merupakan jalan mencari ilmu. Sebab jalan mencari ilmu tanya. Ya, jangan malu. Kalau ustaznya enggak tahu, gurunya enggak tahu, la a'lam. Itu adab itu. Itu ilmu itu. Jadi berkata la a'lam itu ilmu itu. Dan itu adab, gabungan ilmu dengan adab. Kenapa? Ilmu karena ustaznya tahu atau gurunya tahu. Kalau saya ngomong enggak punya pengetahuan, neraka, bukan? Dan itu adab. Adab yaitu akhlak saya dalam menyikapi mana yang benar, mana yang salah, saya enggak tahu, maka saya diam. Saya enggak tahu. Ya, sampai bertabayun gitu. Baik, itu jalan mencari ilmu bertanya, ya. Nah, sekarang yang bertanya siapa? Yang punya hajat. Saya ada masalah nih, apa hukum 2 tambah 2 berapa? Kalau itu matematika sih. Apa artinya misalnya tauhid misalnya? Apa artinya tauhid misalnya? Jangan nunggu. Kapan ya Ustaz nanya sama saya ya? Kamu mau nanya enggak? Jangan nunggu gitu. Atau jangan nunggu kapan Ustaz nanya sama saya apa itu tauhid gitu kan. Nah, kan kebalik. Ya kan? Jangan nunggu, antum yang nanya. Walidza qalu, maka oleh karena itu mereka mengatakan as-su'alu nisful ilm. Soal bertanya adalah setengahnya ilmu. Ya. Jadi orang kalau bertanya itu udah mendapatkan setengahnya ilmu. Kadang kita tuh bertanya tuh sungkan. Ya kan? Tapi ketika kita bertanya mulai plong itu karena keluar itu apa yang ada di hati. Ya. Bahkan ketika ustaz bilang, "Wallahi ana la adri." Itu kadang tetap alhamdulillah ustaznya enggak tahu. Maksudnya bukan enggak tahu, maksudnya apa ya? Ustaznya alhamdulillah enggak sok tahu gitu. Alhamdulillah, tanya sama yang lain. Nah, bagi penanya, soal itu nisful ilm. Dan bagi orang yang ditanya, fahmu soal itu nisful ilm. Paham? Ana ulangi. Bagi orang yang bertanya, bertanya itu adalah setengah ilmu. Bagi orang yang ditanya, memahami pertanyaan adalah setengahnya ilmu. Iya. Yeah. Apa maksudnya apa? Fahmu soal nisful jawab. Ya setengahnya ilmu, setengah jawaban. Karena kalau misalnya antum nanya ke ana, antum nanya apa arti dari tauhid, terus habis itu ana langsung melenceng ke masalah riba, kan jauh, ngomong apa sih gitu? Antum nanya, ana nggak nyambung, itu berarti kan ilmu dapat nggak? Nggak dapat, orang yang nanya nggak puas, kok kesan? Bukan itu maksudnya, dan antum kayak gitu, tapi mau interupsi nggak enak. Mau interupsi gak enak. Jadi fahmu soal nisful jawab. Dan fahmu soal adalah setengahnya ilmu. Sehingga dia mengeluarkan setengah lagi kemudian di jawaban. Ya kan? Baik. Yang kedua, afdoliyatul infaq. Afdoliyatul infaqi alal madhkurina fil ayat. Keutamaan berinfaq kepada al-madhkurin, orang-orang yang disebutkan dalam ayat. Tapi dengan syarat in kanal munfiqu, bukan munafiq ya. In kanal munfiqu ghaniyan, kalau misalnya munfiq itu apa sugih, wa hum fuqara, dan mereka itu melarat kayak ini buat fakir, muhtajun, membutuhkan ya. Di sini tambahan muhtajun penekanan ya, karena orang fakir yang membutuhkan. Ada gitu orang fakir, so nggak butuh, ya kan?